dilanjutkan. Hukum seperti biasa bagi antum yang tidak menyetorkan, diutamakan yang belum. Nanti sedikit lagi. Anzalna. Nuhin sedikit lagi. Kanu. Innahum. Innahum kanu layarjuna kisaba. Wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Fadzuqu falan nazidakum illa adaba. Inna lil muttaqina mafaza. Hada. Jangan ditasirkan wow. Ada iqo. Ada iqo wa. Jangan diqau kan. Qo. Ada iqo wa anaba. Jangan masih diqau kan. Ada iqo wa a qo. Ada iqo wa anaba. Wa tawaiba atroba. Wa kasam dia qo. La yasma'una fiha lahwan wala kizzaba. Jazaa'an min rabbika ata'a. Mir tasydid. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman. La yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba. Dzalikal yawmul haqq. Mantul. Kurang. Dzalikal yawmul haqq. Oh, langsung mantulkan. Haqq. Kok. Dzalikal yawmul haqq. Kok. Mantulkan. Jangan haqq. Jangan berhenti. Tapi hak po. Dzalikal yaumul haq. Hak po. Nyusul dia pantulannya kalau ditasdid. Nyusul hak po. Dzalikal yaumul haq. Jangan langsung, jangan hak po. Hak po. Dzalikal yaumul haq. Po. Langsung kan lepas ininya. Hak. Ini masih di sini. Hak po. Lepas. Dalikal yaumul haq. Kok nanti terus dilatih. Tinggal dilatih ini. Dalikal yaumul haq. Faman syaa'at takhoda ila rabbihi ma'aba. Inna anza. أذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Ini tinggal dilatih pola-pola yang tasdid aja tadi. Seperti watab ba. Ini sama mirip ya, pokoknya kalau kita berhenti wakof di huruf kolokola yang bertasdid, maka ditahan dulu ya, sebagai bentuk tasdidnya. Karena kalau dibaca hako, itu menunjukkan gak ada tasdidnya. Seperti falako, qul a'udhu bi rabbil falako, itu mana itu langsung tanpa dijedahkan, tanpa falak bok ya. Tapi kalau bertasydid tadi dijedahkan ya, hak bok tab be watab be gitu. Dengan watab yang langsung mantul itu kalau bertasydid. Ada lagi yang belum korban so yang أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم شو ما بقى همزة نبائل يا نبائل يا بقى عين عنين عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل للأرض مهادا درس نجعل ألم نجعل ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أجواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المبشرات ماء سجاجا لنخرج به هبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت سرابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا سرابا لا يذوقون فيها بردا ولا سرابا ولا شرابا إلا هميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء وكل شيء أحصيناه كتابا صيناه كتابا

Jika seandainya Allah SWT tidak mengokohkan kaki-kaki mereka, ya pijakan-pijakan mereka, dan tidak menyabarkan mereka terhadap pelecehan-pelecehan kaumnya, gangguan-gangguan kaumnya, ma sabaru au ma sabaru ala hadzal amr, niscaya mereka tidak akan mampu bersabar. Ini para rasul. Tetapi itu semua karena Allah kokohkan mereka dan Allah berikan kesabaran yang kuat kepada para rasul, sehingga apa yang datang dari pelecehan-pelecehan kaumnya berlalu begitu saja, tidak berkecil hati, tidak putus asa dalam berdakwah. Apa katanya enggak mampu saya berdakwah, atau manusia enggak menerima ajakan saya, akhirnya apa, ikut lagi, awam lagi, karena tidak kuat untuk menghadapi kaumnya. Tapi para rasul tidak. Waktu yang sangat panjang mereka lalui, bahkan di antara mereka tidak ada seorang pun pengikut, tetap mereka Allah kokohkan untuk memegang manhaj yang kuat, syariat yang kuat, tidak tergiur terhadap pelecehan-pelecehan kaumnya. Ya, ini semua tidak lain tadi berkat dari pengokohan Allah SWT, pijakan-pijakan mereka, dan Allah berikan kesabaran yang kuat. Sehingga nasallahu taala an ayyusabbita aqdamana, semoga Allah SWT mengokohkan pijakan-pijakan kita pula, yang sampai luntur, enggak ada teman. Kamu kalau enggak gabung dengan saya enggak ditemani loh, di boikot dan yang lainnya. Kenapa? Karena mungkin dahulunya apa, nongkrong bareng, jalan bareng, kemana bareng gitu. Kemudian ketika temannya kok berbeda sekarang, diboikot. Ya ini kalau kita tidak sabar, artinya tidak diberikan kesabaran oleh Allah SWT untuk memegang syariat ini, inginnya lepas. Sehingga dalam hadis yang dijadikan hujah oleh sebagian para ulama, bahwasanya orang yang istiqamah di atas sunnah ini, kalqabidu ala jamr, seperti orang yang megang bara api. Kenapa? Karena hal itu kita butuh terhadap sunnah Rasulullah SAW. Tetapi ternyata apa? Ketika kita mengamalkannya panas. Panasnya apa? Panas telinga ini. Banyak orang yang menggunjingkan, membicarakan. Sementara kita butuh. Tetapi kita apa? Panas membawanya. Tidak kuat dengan desas-desus, serentingan-serentingan yang bicarakan tentang kondisi kita. Sehingga banyak-banyak tadi mohon kekokohan. Rabbana gfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Inna surullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Semakin giat kita menolong agama Allah, artinya menyebarkan syariat Allah SWT, maka Allah akan kokohkan pijakan-pijakan kita di atas syariatnya. Demikian pula meminta ditambahkan kesabaran. Barang siapa yang dia bersabar, maka Allah SWT akan tambahkan padanya kesabaran. Wa may yasbir yusabbirhu Allah. Barang siapa yang dia bersabar, maka Allah akan tambahkan kesabarannya. Sebagaimana tentang dalam hadis yang sahih. Ini para rasul sekalipun, bagaimana dengan kita, orang-orang yang lebih lemah. Summa inna qawmahum al-mukadzibina lahum lam yaktasiru ala hadha bal adawhum bil fi'li. Ternyata kaum-kaum mereka ini, kaum-kaum para rasul dahulu, rasul kita dan rasul-rasul sebelumnya, yang mendustakan mereka para rasul, lam yaktasiru ala hadha, tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup hanya sebatas ucapan, membicarakan rasulnya sebagai tukang sihir, gila, dan yang lainnya. Tetapi ternyata adauhum bil fi'li. Mereka ganggu pula para rasulnya apa dengan gangguan-gangguan berupa perbuatan-perbuatan dalam mengganggu para rasulnya, membuat makar. Gangguannya apa? Gangguan fisik. Jadi bukan hanya dibicarakan, digunjingkan, diasingkan, bahkan nyawa pun apa diancam. Wah ngeri katanya. Ya, akhirnya banyak orang yang mundur, nggak mau dakwah saya. Kalau dakwah nanti saya diincar semuanya. Sudah sunnatullah. Apa Rasul seperti itu. Jadi bukan hanya diganggu oleh ucapan lisan, tapi dengan perbuatan. Tanya. Dan itu tadi karena upaya mereka tidak cukup sampai ucapan saja. Tanya. Untuk melenyapkan al-haq, maka mereka pun berani untuk melenyapkan para pembawanya. Seperti ini orang-orang komunis. Mereka berani untuk menumpahkan darah-darah orang-orang yang dianggap musuh oleh mereka, terlebih para tokoh agama. Mereka bersemangat untuk menumpaskannya karena dianggap menurut mereka sebagai orang-orang yang kelak manusia akan tahu kesalahan-kesalahan mereka, kebatilan-kebatilan mereka, dan ancaman-ancaman jiwa yang mengancam Rasulullah sangat banyak. Demikian pula para rasul yang lainnya, dari sihir, dari racun dan yang lainnya. Rasulullah disihir dan yang lainnya, atau mungkin dikejar-kejar, diburu, atau mungkin disayembara, siapa yang mampu membunuhnya diberikan upah. Maka itu tentunya harus bersabar. Ya, apalagi di negeri kita, negeri hukum, nggak usah khawatir. Negeri kita negeri hukum, tidak antum khawatir begitu saja. Orang yang berbuat salah keliru, hukum maju. Tanya, seperti itu. Jadi masih ada faktor penolong, faktor pembantu, tidak bebas begitu saja. Apalagi ditambah apa dengan hukum kafir, hak asasi manusia. Berdakwah pun apa? Ketika mereka mengganggu dakwah, ini hak asasi. Sebagaimana kamu punya hak asasi, maka kami pun punya hak asasi. Berdakwah termasuk hak asasi. Kalau mereka mengklaim ya, hak asasi. Kama fa'alu ma'ar rasuli alaihi salatu wassalam minal adhiyatil azimati. Ya, sebagaimana mereka lakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari gangguan yang besar. Ya, sampai dikejar bersama Abu Bakar As-Siddiq sampai masuk ke dalam gua. Dan Rasulullah menghibur Abu Bakar As-Siddiq, "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan kau bersedih, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kita. Ya, siapa yang tidak takut ya dikejar-kejar manusia? Sekampung ngejar, ingin membunuhnya. Ya, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam min syiddati tawakkulihi ila Allah, dari sangat kuatnya tawakalnya dan yakinnya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, menghibur Abu Bakar yang ketakutan. "Innallaha ma'ana." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kita. Artinya kalau memang benar seseorang berpijak di atas kebenaran, maka jangan takut. Insyaallah. Ya, Allah ma'ahu. Allah bersamanya. Allah akan menolongnya, melindunginya. Atau Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalikannya kepada kesudahan yang baik. Ya, kepada kehidupan yang terbaik, yaitu akhirat. Ya, negeri akhirat. Tanya. Bal adauhum bihamli silahi alaihim. Bahkan kaumnya para rasul dahulu, mereka mengacungkan senjata, membawa senjata terhadap rasulnya. Ya, kalau sekarang mungkin apa? Moncong-moncong senjata mengarah pada da'i ilallah. Sehingga wajar kalau antum mendengar para ulama atau kiai, ustaz di senator dibunuh, diberondong. Sebagaimana dahulu pedang mungkin, atau tombak atau panah diluncurkan, kalau zaman sekarang peluru-peluru siap untuk diluncurkan. Tapi yakin, insyaallah, ya, kalau Allah SWT tidak menolong dalam kehidupan dunia, maka Allah akan menolong dalam kehidupan akhirat, dan Allah masukkan dia ke dalam jannah.